من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني الذين أعزكم الله kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sampai pada bab yang ke-430 hadis 949. Qala rahimahullahu taala babun idza tasa'aba falyadh yadahu ala fihi. Bab, apabila dia menguap, hendaklah dia meletakkan tangannya pada mulutnya. Ini pernah kita singgung pada pembahasan bab-bab yang lalu ketika kita membahas tentang masalah bersin. Kalau bersin dari Allah Azza wa Jal, kalau menguap dari setan. Itu pembahasan kita kala itu. Yang dirinci adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah bersin. Juga disinggung sedikit pada bab yang ke-426 tentang masalah menguap. Disebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasa'aba ahadukum falyaqdhim man istata'a." Apabila salah seorang di antara kamu menguap, hendaklah dia menahannya semampu dia. Pada bab kali ini disebutkan rincian lebih lanjut, yaitu bab apabila dia menguap, hendaklah meletakkan tangannya di mulutnya. Di mulutnya. Sehingga ada upaya untuk menahan sekuat tenaga. Ada upaya untuk menahan dengan tangannya. Kita baca riwayatnya, qala rahimahullahu taala haddatsana Musaddad Ibnu Musarhat al-Basri. Qala haddatsana Khalid Ibnu Abdullah al-Hadza. Qala haddatsana Suhailun Ibnu Abi Saleh. An Ibni Abi Sa'id, namanya Abdurrahman bin Abi Sa'id. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qaal, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, beliau bersabda, idza tasa'aba ahadukum falyadh yadahu bi fihi fa inna ash-shaytana yadkhulu fihi. Kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah meletakkan tangannya di mulutnya. Sebab setan masuk melalui mulutnya tadi. Ini hadis disebutkan di dalam Sahih Muslim. Sehingga dia sahih. Tayyib. Di dalam riwayat ini barakallahu fikum, kita perhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan adab kepada kita ketika kita sedang menguap karena capek yang sangat atau karena ngantuk yang sangat. Ketika menguap, adabnya ialah meletakkan tangan di mulutnya kita. Disebutkan dalam syarahnya, ay yughatti famahu bil kaf. Dia menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Begini bisa? Begini bisa. Gak menyebutkan tangannya. Bisa dengan tangan kanan, tangan kiri. Bisa menutup dengan bagian dalam telapak tangan atau bagian luarnya. Au bisau, atau dia menutup mulutnya dengan bajunya. Berarti gini ya, pakai bajunya. Gini atau tangan kiri. Al-muhim, dia menutup mulutnya dengan tangannya. Disebutkan lagi dalam syarahnya, wala farqa fihi bainal musalli wa ghairihi. Tidak ada perbedaan dalam bab ini antara orang yang sedang sholat atau di luar sholat. Bal yata'akkadu fis shalah, bahkan ini lebih ditekankan lagi ketika dalam sholat. Maknanya, hukum ini berlaku untuk semua yang menguap. Baik dia menguap dalam kondisi sedang tidak sholat atau sedang sholat. Bahkan justru ketika sedang sholat ditekankan untuk menutup mulutnya. Dengan telapak tangan, dengan bajunya, al-muhim, sebisa mungkin dengan sekuat tenaga, dia menutup mulutnya. Disebutkan di sini Rasul menyebutkan ilahnya. Alasan dan sebabnya kenapa kita diminta untuk menutup mulut ketika menguap. Beliau mengatakan di sini, fa'inna syaitana yadkhulu fihi. Sebab setan masuk melaluinya. Melalui mulutnya tadi itu. Supaya jangan dimasuki setan, ditutup. Barakallah. Ini kita imani. Dan kita amalkan dikarenakan ini berita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan beliau. Jangan ada yang menggunakan akal semata untuk mengatakan gimana caranya setan masuk. Setan katanya terbuat dari api, mau ada api masuk mulut kebakar lah. Itu menggunakan akal. Jangan mengatakan manusia itu enggak bisa masuk mulut. Nah, setan lah kurang lebih kayak manusia. Masa ada masuk mulut sekecil itu dimasuki sama seseorang? Ini menggunakan akal. Jangan menggunakan akal dalam hati. Dikarenakan perkara gaib. Maka kita imani seperti yang diberitakan Nabi kita Muhammad SAW. Selama hadisnya sahih. Selama hadisnya kita imani. Maka kita amalkan sebagai adab. Dan kita mengimani berita Nabi kita Muhammad SAW tentang setan yang bakal masuk ke mulut orang yang menguap tanpa ditutup mulutnya. Allahul Musta'an. Wadih insyaAllah ya. Ini menunjukkan ya ikhwan, yang namanya adab itu tidak semata-mata etika. Tapi adab dalam Islam itu umum. Ada kalanya terkait dengan etika, norma-norma. Tidak jarang berkaitan dengan upaya untuk menyelisih setan. Mukhalafah syaitan. Tidak jarang pula berkaitan dengan upaya untuk meredam. Ya, upaya untuk meredam setan masuk ke tubuh kita. Jangan seperti ini. Dalam bab menguap saja, ternyata ada kaitannya dengan setan. Bukan semata-mata etika di depan banyak orang dilihat urutnya. Tapi ada pembahasan terkait dengan lebih daripada itu. Supaya setan jangan masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut. Barakallahu. Dipahami soalnya? Yang namanya adab, tidak semuanya berkaitan dengan perkara istihbab. Perkara dianjurkan. Banyak sekali bab masalah adab yang sampai dikatakan wajib dikerjakan. Wajib, bukan semata-mata anjuran. Wajib dikerjakan. Barakallahu'alaikum. Seperti makan dengan tangan kanan, wajib. Makan, sebelum makan membaca basmalah, wajib. Barakallahu'alaikum. Sehingga demikian bimbingan Islam, barakallahu'alaikum. Adab-adab Islam sangat menyeluruh dalam semua bab, dalam semua hal terkait dengan aspek kehidupan kita. Bukan semata-mata norma atau etika, tapi juga ada kaitan dengan pembahasan menyelisih setan, menyelisih orang-orang kafir, meredam upaya setan masuk ke dalam tubuh kita. Ada yang dianjurkan, ada yang dihasung, ada yang diwajibkan, ada yang harus ditinggalkan, dan segala macamnya. Intinya, semua adab yang diajarkan dalam Islam, kita amalkan sesuai dengan bimbingannya. Ada kalanya adab itu masuk akal. Bisa dicerna oleh akal. Ada kalanya berkaitan dengan perkara-perkara gaib. Maka kita imani aja. Diimani, selesai. Itu sikapnya seorang muslim, barakallah. Seperti yang sekarang kita baca, terkait dengan setan yang bisa masuk ke mulutnya kita, bila menguap tanpa ditutup mulutnya. Ala kulli hal, terkait dengan tata cara menutup mulut itu bebas. Yang penting ditahan, ditutup mulutnya dengan tangannya semampu dia. Barakallah. Dibahas sebelumnya juga, ikhwan, di antara yang dilarang dalam Islam dalam bab menguap, jangan sampai bersuara. Ya, jangan mengatakan ha. Apa alasnya kemarin? Aina syaitana yadhaku minhu. Sebab setan menertawakan dia. Sekarang kita setannya ya. Sehingga ditahan sekuat tenaga dan jangan sampai berbunyi. Kalau cuma nahan terus dilepas, wah, sama aja bohong. Ditahan, jangan saya bunyi. Yang pertama, supaya setan jangan masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, supaya setan jangan menertawakan kita. Dan yang ketiga, sesuai dengan bimbingan adab yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadahu. Yang berikut, masih pada pembahasan menguap. Di sini al-muallif membawakan beberapa riwayat. Qala rahimahullahu ta'ala, qala haddathana Uthman ibn Abi Shaybah, qala haddathana Jarir ibn Abdul Hamid, an Mansur ibn Mu'tamir, an Hilal ibn Yasaf, an Ata' ibn Abi Rabah, an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala, dari ibn Abbas radiyallahu anhuma belum mengatakan, kata ibn Abbas, idha tatha'aba فليضع يده على فيه فإنما هو من الشيطان. Bila dia menguap, hendaklah meletakkan tangannya pada mulutnya, sebab menguap itu dari setan. Ini diambil dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Ibnu Abbas, tapi kandungan ucapan Ibnu Abbas diambil dari sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini namanya dia mauquf sebagai ucapan Ibn Abbas, namun memiliki hukum marfu, dikarenakan sama seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini isnadnya sahih. Sama dengan sebelumnya. Wa qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Musaddad, qala haddathana Bishr bin Fadl, qala haddathana Suhailun, Nabi Saleh di atas. Qala sami'tu ibnan li Abi Sa'id, namanya Abdurrahman bin Abi Sa'id yang sebelumnya ya. yuhadithu abi an abihi. Dia menceritakan dari bapakku, dari bapaknya. Ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Ini sama dengan sebelumnya istrinya. Qala Abu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasa'aba hadukum falyumsik ala fi fa inna syaitana yadkhuluhu. Apabila salah seorang di antara kamu menguap, hendaklah dia menahan mulutnya, sebab setan masuk di dalamnya. Sama dengan sebelumnya. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddathana Khalid ibn Makhlad al-Qutwani. Qala haddathana Sulaiman ibn Bilal al-Taymi. Qala haddathani Suhail bin Abi Saleh. Qala haddathani Abdul Rahman bin Abi Sa'id al-Abihi. Sama dengan di atas. Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi famahu fa inna syaitana yadkhuluhu. Apabila salah saudara kamu menguap, hendaklah dia menahan mulutnya dengan tangannya, sebab setan masuk melalui mulutnya tadi. Ini sebenarnya sahih, sama dengan yang di atas, namun beda jalur syaratnya. Barakallahu fiikum. Intahaina. Selesai pembahasan tentang masalah bab menguap. Bab yang berikut. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Babu hal yufli ahadun ra'sa ghairih. Bab, apakah boleh seseorang itu yufli, yufli dimanakan mengeramasi rambut kepalanya terus menyisirnya. Apakah boleh seseorang itu mengeramasi rambut kepala orang lain? Ya, dikeramasi, kemudian disisiri. Apa jawabannya kira-kira ini, Ikhwan? Hah? Apa jawabannya, Ikhwan? Hah? Apa jawabannya? Tahu gambarannya kan? Si A namanya Abdul Aziz, Masya Allah, ngeramasi rambutnya si Muhammad. Udah, rambutnya kayak gini, ngeramasi sama Abdul Aziz, ngeramasi Allah. Nah, kemudian sisiri deh. Apakah boleh seseorang itu yufli ra'sa ghairih? Jawabannya para klasikum, tentu tidak semutlak penggambarannya. Ini hanya berlaku untuk laki sama laki, perempuan sama perempuan, atau dengan mahram. Gitu ya. Waktu ikhwan, itu bimbingan Islam para klasikum. Bisa untuk ngeramasi rambutnya perempuan lainnya bukan mahram. Tidak boleh perempuan mengeramasi laki-laki bukan mahram. Ini berkaitan dengan masalah sesama jenis atau dengan mahram. Dan itu tidak ada sangkut pautnya dengan membuka baju. Karena semata-mata ngeramasi kepala. Sambil di kepala dijulurkan begitu, ngeramasi selesai. Tapi kalau di dalam kamar mandi hanya untuk suami, suami istri, dikarenakan tidak ada batas aurat untuk mereka. Paham ini? Jadi yang dibahas sekarang bukan dalam kamar, bukan dalam kata sejam tanpa busana. Ini masih menggunakan busana, cuma kepalanya aja yang dikeramasi, cuci-cuci, disisiri. Barakallah. Apa tujuannya sih? Mengeramasi rambutnya orang disisiri. Tujuannya macam-macam. Bisa jadi pada rambutnya ada kotorannya, ada ketombenya. Ada lagi yang kedua, barakallahu fikum, dalam rangka untuk membuat nyaman orang tadi. Ya, dibikin nyaman. Karena masih dia seger, nyaman. Apalagi sambil tiduran gitu ya. Nah, kayak di spa gitu ya. Nah, tiduran gitu, Masya Allah. Dikeramasi seger. Terus kemudian sisiri. Nyaman. Intinya boleh ketika lengkap busananya antar laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, atau dengan mahram. Tapi ketika sampai pada tingkat terbuka auratnya, hanya untuk suami istri. Pada riwayatnya, ini berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW, yang dikeramasi rambutnya dan disisiri oleh mahramnya sendiri. Oleh Ummu Haram bintu Milhah. Tujuannya kata para ulama untuk membuat nyaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita baca riwayatnya supaya paham. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Yusuf At-Tunisi Dimaski. Qala akhbarana Malik, Imam Malik. An Ishaq bin Abi Talhah. Dari Ishaq bin Abi Talhah, Ishaq putranya sahabat Abu Talhah. Ini dari istri yang namanya Ummu Sulaim. Maka Ishaq ini adalah saudara seibu dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Annahu sami'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul. Ishaq ini pernah mendengar sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yadkhulu ala ummi haramin bint Milhah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah masuk ke rumah Ummu Haram bint Milhah. Ummu Haram ini barakallahu fikum adalah saudarinya Ummu Sulaim. Ukhtu Ummi Sulaim. Ummu Sulaim adalah khalatu Anas. Di sebelah sini ya Pak. Sebentar, Ummu Sulaim ini ibunya Abi Malik. Wah, khalatnya. Baik. Disebutkan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ittafaqal ulama ala annaha kanat mahraman linnabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sejarah sepakat bahwasanya Ummu Haram bintu Milhah adalah mahramnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihda khalatihi minar radha'ah aw li abihi aw li jaddih. Bisa jadi Ummu Haram itu salah satu khalehnya Rasul dari sesusuan, bibi sesusuan, atau dia adalah bibi seayah atau bibi sekakek. Khalatu abih atau khalatu jaddih. Bibi dari pihak bapaknya atau bibi kakeknya. Dikarenakan Ummu Abdul Muthalib, ibunya Abdul Muthalib, kakaknya Rasul, kakeknya Rasul, itu dari Bani Najjar. Alakulihal, Ummu Haram bintu Milhah ini secara nasabnya masih mahram dengan Rasul. Ini penting ya kawan. Kalau nggak disebutkan yang satu ini nanti dipahami beda. Loh, kok Ummu Haram mengeramasi rambutnya Rasul? Kok nyisir rambutnya Rasul? Berarti boleh dong perempuannya bukan mahram mengeramasi laki-laki yang lain. Bisa bahaya ini. Maka ditegaskan di sini. Ummu Haram bintu Milhah disepakati oleh para ulama mahramnya Rasul. Khalehnya. Imma khaleh dari susuan, imma khaleh bapaknya, imma khaleh kakeknya. Tahu khaleh ya, saudara ibu. Diceritakan di sini oleh Anas bin Malik, dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah masuk ke rumahnya Ummu Haram bintu Milhah. Fatut'imuhu, Ummu Haram pun memberi makan Rasulullah SAW. Hadiah atau sedekah? Hadiah. Karena ngerti. Rasulullah lebih baik. Nggak mungkin dikasih sedekah. Hadiah. Jadi kalau ada lebih baik, bertamu ke orang, dikasih suguhan makan, dimakan. Itu hadiah bukan sedekah. Kalau wa kanat tahta Ubadah ibn Shamit. Dan Ummu Haram ini, ketika itu istrinya sebagai istrinya Ubadah bin Shamit. Tahta Ubadah itu istrinya ya. Paham ya? Ubadah bin Shamit termasuk sahabatnya Rasul yang terkemuka. Termasuk 12 naqi. Tokoh Ansor kala itu. Maunya segala perang Badr dan segala macam. Ubadah bin Shamit disebutkan dalam biografinya laki-laki yang tinggi, besar, ganteng. Tinggi, besar, tampan, berani. Al-Muhim, Ummu Haram ini ketika itu sebagai istrinya Ubadah bin Shamit. Qala fa'at'amathu. Ummu Haram pun ketika itu memberi makan Rasulullah SAW. Wa ja'alat tufli ra'sahu. Ada syahid. Dan Ummu Haram ketika itu tufli ra'sah, disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, tughassilu ra'sah, mencuci, mengeramasi rambut kepala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu tufli ra'sah, kemudian disisiri sama beliau. Fanama, maka roh pun tertidur. Berarti kata-kata fanama ini bukan berarti di kepala beliau ada ketobinya. Maka dikatakan sama Al-Hafidz rahimahullah, lamma nama tufli ra'sahu wa la yalzam minhu ayyakuna fi ra'sihi syai. Beliau sampai ketiduran ketika Ummu Haram bin Milhan mengeramasi rambut kepala beliau menyisirinya. Berarti kata Al-Hafidz tidak mesti pada rambutnya Rasul ada perkara yang kotor. Tidak mesti begitu. Bal sababu fali ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irahatuhu fa inal fuli sabab irahah. Bahkan kata beliau sebab kenapa rambut kepala Rasul dikeramasi oleh Ummu Haram dan disisiri itu sebabnya untuk membuat nyaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mengeramasi rambut terus disisiri itu sebab orang merasakan kenyamanan. Paham ya? Jadi antum baca kasih Ivan itu tidak ada sama sekali yang berkaitan dengan terbukanya aurat. Kenapa? Beliau sambil ketiduran. Hanya semata-mata kepala yang dikeramasi. Keramasi sambil turu ya, Pak. Sangat nyaman. Thumma istayqadha yadhhak. Baru kemudian setelah itu beliau terbangun sambil tertawa. Tersenyum. Indah. Ini hadis disebutkan dalam Bukhari Muslim dalam sahih keduanya barakallahu fikum sehingga dikatakan sahih. Dari riwayatnya barakallahu fikum untuk perhatikan. Ya, ini tidak mutlak, hanya antar mahram laki dengan laki, perempuan dengan perempuan atau dengan mahramnya. Dan itu sebatas mengeramasi rambut kepala saja. Tidak segera sakut tahunya dengan membuka aurat. Maka diperbolehkan. Difahami misalnya? Difahami. Tujuannya bukan semata-mata menghilangkan ketombe di rambut. Atau rambut yang kotor. Atau yang kusam. Tujuan utamanya adalah untuk membuat kenyamanan. Alim roha rayyid sampai ngantuk. Makanya dikaitan di sini. Ketika ada kaitannya dengan pembuka aurat, maka khusus untuk suami istri. Tidak boleh bagi yang lain, barakallahu. Hatta mahram tidak boleh. Barakallahu. Nah, hadis ini, Ikhwan Abdina Azzaikumullah, menjelaskan kepada kita, ketika kita kedatangan tamu dari family kita, dari keluarga kita yang mahram, maka diperbolehkan bagi sang wanita untuk mengkhidmat mahram dia yang dari kalangan laki-laki. Boleh. Sebagaimana muharram mengkhidmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan khidmatnya luar biasa ini, sampai mengeramasi rambut sang bab. Ya sambil tiduran mengeramasi sisi-sisi wasallam. Itu menunjukkan kedekatan hubungan antara fami, antara mahram, antara beliau dengan mahram-mahram yang lain dari kerabat-kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, boleh. Tapi kalau dia bukan mahramnya, walaupun family, tidak boleh bagi perempuan berkhidmat tamu laki-laki atau tamu laki-laki berkhidmat tuan rumah laki-laki berkhidmat tahu tamu perempuan adalah yajuz. Kalau bukan mahram. Sehingga kalau mahram boleh. Tak paham kan? Assalamualaikum. Kita kedatangan mertua. Tapi nyonya ini. Mertua datang. Ya bapak mertua, ya ibu mertua, ya kakak ipar laki-laki. Apanya istri kita? Apanya istri kita? Kakaknya sendiri. Ya, kakaknya sendiri. Barakallahu fikum. Mahram. Maka boleh bagi istri kita mengkhidmat orang tuanya, mengkhidmat kakaknya. Boleh mahramnya sendiri. Ada mafhum barakallahu. Ngerti nggih? Ingat mahram bukan selain itu. Jangan sampai disalahpahami lebih daripada itu barakallahu. Nah, ada sebagian ulama kita yang menyatakan ini khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan hadza khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ada mahram beliau dari kalangan wanita yang memandikan atau mengeramasi rambut kepala beliau dan menyisir. Jadi kalau secara dalil barakallahu'alaikum tidak menunjukkan kekhususan, namun ditaujih, diarahkan dengan apa yang disampaikan tadi, ini untuk laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, atau dengan mahram, dan hanya sebatas mengeramasi rambut kepala dan menyisirinya dengan tanpa membuka aurat. Dan ketika sampai tingkatan membuka aurat, maka wajib, wajib dimaknakan hanya suami istri barakallahu fikum. Nah, Allahu taala a'lamu bis-shawab. Al-muhim tamu-tamu dikhidmat dengan khidmat yang kita mampu yang bisa membuat dia nyaman. Apalagi yang datang adalah family kita, apalagi yang datang adalah mahramnya kita. Dikhidmat tamu-tamu tersebut dengan khidmat yang menyenangkan mereka, yang membahagiakan mereka, dan membuat nyaman mereka. Semampu kita. Barakallahu fikum. Lanjut ya. Ini hadis panjang banget. Panjang banget. Masih berkaitan dengan bab yang tadi kita sebutkan. Dibaca ya. Panjang ya, Pak. Baca ya. Ya harus dibaca, mana lagi. Apalagi secara derajatnya di hasan di ghairi. Jadi baca. Kalau dhaif, tak lewati ya. Hasan di ghairi. Dibaca. Baca ya. Pelan-pelan. Namanya juga bahas kitab ya harus dibaca. Kalau dhaif, tak lewati. Hasan di ghairi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Sebentar, tadi khidmatnya cuma ngeramasi tok apa dikasih yang lain? Khidmatnya tadi. Khidmatnya umumil hal tadi ngeramasi tok apa dengan yang lain? Hah? Ngerotok ae. Ramasi si, apa lagi? Hah? Enggak maksudnya yang disebut dalam hadis ini. Khidmat yang diberikan oleh Ummu Haram tadi. Semata-mata ngeramasi rambut atau ada lagi yang lain? Memberi makanan. Insyaallah. Ya kan. Ana khawatir tok repot ya. Nah. Di sebelumnya fa'at amat dikasih jamuan makan. Jalali gini, perjamuan makan, kemudian baru dikeramasi rambutnya, sisiri. Gue pikiran ngomong, wah ada mahram gue, sini, kasih sisiri. Mungkin itu aja, ketika kayak ngopi. Ya enggak. Ada sebelumnya, fa'ab abad. Ada kasih makan, kasih minum, kasih suguhan, semampu kita ya, nyaman. Terus ada plus terdekat tadi itu. Sisi rambutnya dan segala macam. Ini kalau sama anak kecil, masya Allah, senang banget ya, Pak. Nah, sisi rambutnya, apalagi yang masih kecil, yang putri, wah, rambutnya bagus gitu. Al-Bihim, sedikit nyaman. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ali bin Abdillah al-Madini. Qala haddathana al-Mughira ibn Salamah al-Qurashi. Jadi kenal dengan tawaduknya dan masya Allah biasa dia mulai dengan panjang sholatnya. Al-Mughira bin Salam Abu Hashim al-Makhzumi dari Bani Makhzum, Quraisy. Wa kana thiqatan. Qala haddathana As-Su'iq ibn Hazm. Masya Allah namanya apa? Tahu Su'iq ya? Su'iq. Tahu Su'iq? Orang yang pingsan. Hazm orang yang sulit, sulit banget ya. Terus banyak kesulitannya ya Pak. Lawan dari muda. Ini namanya mungkin ini kafe. Ya. Terkapar dan bin kesulitan. Qala haddatsana al-Qasim ibn Mutayyib an al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala an Qais bin Asim al-Sa'di qala dia berkata ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala, maka Rasul mengatakan, hadha sayyidu ahli al-wabar. Ini Qais bin Asim tadi, ini tokohnya ahli al-wabar. Yani al-badawi. Al-wabar itu orang-orang badu, orang pedalaman. Kalau ahli al-madar itu orang kota. Itu istilah yang ada. Faqultu, maka saya katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal malu alladhi laysa alayya fihi tabi'ah min talibin wala min dhaif. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu harta? Apa harta benda yang tidak ada atasku hak-hak yang mengikuti? Baik dari orang yang meminta atau dari seorang tamu. Apa itu harta benda yang tidak ada tanggungan bagiku untuk menunaikan hak-hak harta tadi? Baik dari orang yang memintanya atau dari tamu. Dari tamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, ni'mal mal arba'un, sebaik-baik harta 40. Wal kafrah situn, dan yang terbanyak 60. Wa wailun li ashabil mi'in, celaka, wail itu celaka bagi orang-orang yang memiliki harta ratusan. Mi'in, itu zamannya mi'ah. Illa man a'tal karimah, kecuali seseorang yang memberikan al-karimah. Al-karimah itu harta yang sangat dimuliakan pemiliknya. Dia berikan sama orang lain. Wa manahal ghazirah, dan dia manaha, itu memberikan hadiah. Minha al-ghazirah, harta dalam bentuk hewan yang banyak susunya. Wa nahara saminah, dan dia menyembelih hewan yang gemuk-gemuk dari harta bendanya. Fa'akala, maka dia pun makan. Wa at'amal qani'a wal mu'tar, dan dia memberi makan orang yang miskin dan orang yang membutuhkan, yang memerlukan. Jadi kata-kata arbaun itu bukan uang, tapi hewan. Kambing 40, sapi 40, unta 40, arbaun. Kalau yang bisa diperas susunya, apa ya, Pak? Semua juga bisa. Susu kambingnya bisa, susu sapinya bisa, susu unta juga bisa. Hah? Nikmal mal arbaun, sebaik-baik harta itu 40, 40 ekor. Yang banyak 60. Hati-hati, wail celaka bagi yang punya ratusan. Kecuali kalau dia memberikan harta yang dia sukai kepada orang lain, dia menghadiahkan yang gemuk-gemuk, dia menyembelih yang apa ya, dia menghadiahkan yang banyak susunya, dia menyembelih yang gemuk-gemuk, dia makan untuk pribadi, untuk keluarganya, dan memberi makan bagi yang miskin dan segala macam. Artinya diberikan hak-hak hartanya. Qultu, maka saya katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akrama hadhil akhlaq, alangkah mulianya akhlak seperti ini, alangkah bagusnya akhlak seperti ini. Dia punya harta banyak, masya Allah, bagus dengan yang lain, ngasih hadiah, ngasih pemberian, ngasih makan, segala macam, alangkah bagusnya akhlak seperti ini. Kalau dia mengatakan la yahillu biwadin ana fihi min kathrati na'ami, tidaklah singgah di sebuah lembah yang aku ada di situ melainkan padanya terdapat banyak unta-untaku. Artinya apa ya, Pak? Ini orang hartanya banyak. Setiap kali singgah di sebuah lembah, di situ yang paling banyak unta milik dia. Dari 40 ekor unta ya. Wah, keren. Masya Allah. Ya kan, setiap kali singgah di sebuah lembah, yang paling banyak untanya dia. Singgah di lembah yang lainnya lagi, untanya yang paling banyak punya dia. Juragan, juragan untoy, luar biasa kaya. Qala maka Rasul mengatakan, kaifa tasna'u bil 'atiyah? Lalu apa yang kamu perbuat dengan 'atiyah, dengan pemberian tadi? Kamu memberi apa ke orang lain? Qala u'til bikra wa u'til nab. Saya biasa memberi yang bikir-bikir. Nah, artinya unta-unta muda. Bikir itu bahasa lafaznya perawan. Artinya unta perawan, unta muda. Paham ya? Wa'utin nab, aku juga memberi an-nab yang sudah ogel giginya, yang sudah setahun lebih. Namanya musinnah. An-naqa al-musinnah. Apa? Unta yang sudah musinnah. Kalau pada unta umur 3 tahun ke atas. Apa? 3 tahun ke atas. Yang giginya sudah, apa namanya, ogel. Barakallahu. Biasa ngasih yang muda, unta muda ya tak kasih, unta yang sudah pokel-pokel itu saya kasih. Qala fa kaifa tasna bil manihah? Lalu apa yang kamu kerjakan yang kamu perbuat dengan al-manihah? Al-manihah itu memberikan barakallahu itu memberikan yang sangat banyak dari susunya. Lalu dia mengatakan qala inni la amnahul mi'ah. Saya biasa memberikan manihah dari 100 ekor unta. Dari 100, saya kasih semua susu-susunya tadi. Perak semuanya, dikasihkan kepada orang lain, barakallahu fiik. Masya Allah. Disebutkan dalam lafaz yang lain, inni la amnahu fi kulli sanatin bi'ah. Aku memberikan manihah setiap tahun 100 ekor unta. Setiap setiap hari, Evan. Setiap ekor unta dalam setahun. Qala kaifa tasna'u bit-tarruqah? Lalu apa yang kamu perbuat dengan unta tarruqah? Unta yang sudah cukup besar, yang sudah bisa dikawini sama pejantannya. Qala yaghdun nasu bihibalihim. Dia mengatakan yaghdun nasu bihibalihim, orang-orang berangkat pagi-pagi dengan tali-tali mereka. Wala yuz'u rajulun min jamalin yaqtatimuhu. Tidaklah dicegah, dihalang-halangi seorang pun dari unta-unta yang dia pegang tali kekangnya itu. Fayumsiku ma badalah, sehingga dia pun menahan apa yang nampak bagi dia. Hatta yakuna huwa yarudduh, hingga dia sendiri yang menolaknya. Tamana ihwan. Artinya setiap hari orang ke lembah itu ngambil unta yang dia suka. Dia bawa tali-talinya, kemudian dia ikat di tali kekang unta tadi itu sampai dia kewalahan. Besok bawa. Kewalahan enggak bisa bawa, akhirnya dikembalikan yang enggak terbawa. Yang dia bawa. Semaunya dia. Artinya ihwan. Luar biasa orang. Ngasihnya itu juga enggak mufakat. Cukup-cukup di kolok. Saya banyak. Luar biasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, bertanya kepada dia, "Famaluka ahabbu ilaika mawali?" Mana yang kamu sukai? Yang lebih kamu sukai? Hartamu atau budak-budak kamu? Qala mali. Hartaku ya Rasul. Qala Makarsu mengatakan, fa inna malaka min malik ma akalta fa afnaita aw a'taita fa amdaita wa sa'iruhu limawalik. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya yang termasuk harta kamu, yang menjadi harta kamu ialah apa yang sudah kamu makan hingga habis. Apa yang kamu sudah berikan kepada orang lain sehingga dia berlangsung sebagai hartanya orang lain di dunia ini. Itu milik kamu. Yang sudah kamu makan atau yang sudah kamu berikan kepada orang lain. Wasairuhu limawalik. Selebihnya itu punya maula-maula kamu, budak-budak kamu. Fakultu, maka saya katakan, la jarom. Tidak masalah. La jaroma, tidak ada masalah. Lain roja'tu laukillanna adadaha. Kalau saya pulang nanti, aku akan kurangi lagi bilangan unta-untaku tadi. Maknanya adalah, aku akan kasihkan lagi kepada banyak orang sebanyak-banyaknya unta. Kira menjadi sedikit unta-untaku. Tenang aja, tidak ada masalah. Saya pulang nanti akan saya bikin sedikit jumlah untaku itu. Artinya apa? Dikasihkan semua sama banyak orang. Sedekah. Kenapa? Itu hartanya dia. Ini cara berpikir yang bagus ya. Ini kita orang enak. Harta kamu itu. Iya lah, apa sih boleh. Padahal itu milik siapa? Milik yang di rumah kamu, anakmu, istri kamu, ahli waris kamu, yang punya kamu, yang sudah kamu makan, atau yang kamu berikan, atau yang kamu infakkan. Orang Badui ini masya Allah. Oh gitu, ya sudah. Jangan khawatir, saya pulang nanti tak bikin sedikit unta-untaku nanti. Artinya tak kasihkan mah. Sodakoh sampai tinggal sedikit. Kenapa? Itu punya aku. Yang sedikit ini punya maulaku. Masya Allah ya. Luar biasa. Qala falamma hadarahul mautu jama'a bani. Ketika dia mengalami sakaratul maut menjelang wafat, dia mengumpulkan semua anak-anaknya. Disebutkan dalam riwayat jumlahnya 32 anak laki-laki. Dulu begitu, kaya anak kaya harta. Luar biasa. Faqala, dia mengatakan, ya bunai, ya baniya, wahai anak-anakku, khudu anni, ambil dari aku. Ini ambil dariku wasiat berikut ini. Hafalkan dari aku ucapanku. Fa innakum lan ta'khudhu an ahadin huwa ansahu lakum minni. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah mengambil dari siapapun nasihat yang lebih dari orang yang lebih menasihati kamu daripada aku. Terus bagi orang tua kalian, maka aku yang lebih menasihati kalian. La tanuhu alayya. Kalian jangan mengadakan niyahah atas kematianku. Tahu niyahah ya? Rata tangis. Jangan mengadakan niyahah atas kematian. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yunah alai. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dirata tangisi, diniyahahi atas kematiannya. Waqad sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nahana an-niyahah. Dan sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang niyahah, ratap tangis orang mati. Wa kafinuni fi thiyabil lati kuntu usalli fiha. Dan nanti kafanilah aku di pakaian yang biasa aku pakai salat padanya. Wa sawwidu akabirakum. Dan jadikan tokoh yang tua-tua di kalangan kalian. Yang tua-tua jadi sayidnya kalian, sebagai tokoh kalian, sebagai yang ngurusi kalian. Fa innakum idza sawwattum akabirakum lam yazal liabikum fikum khalifah. Sebab kalau kamu mengangkat yang tua-tua sebagai penanggung jawab, sebagai sayyid, maka kamu akan terus memiliki pengganti dari ayah kamu. Kalau yang sebagai penerus yang tua-tua, kamu punya pengganti ayah dari saudara kamu yang tua-tua. Wa idza sawattum masahirakum. Tapi kalau kamu mengangkat yang masih muda-muda, yang masih kecil-kecil sebagai tuan kalian, sebagai tokoh-tokoh kalian, sebagai pemimpin kalian, hana akabirukum 'alan nas wa zahidu fikum. Nanti yang tua-tua dihinakan sama orang lain. Dan mereka akan meremehkan kalian. Jangan. Jadi, kalau Bapak tadi mati, yang menjadi pengganti Bapak yang tua-tua. Yang tua-tua, jangan yang muda-muda. Qala wa aslihu 'aisyakum. Perbaiki kehidupan kalian. Diminta untuk mencari ma'isyah. Fa inna fihi ghinan an talabin nas. Sebab dengan ma'isyah yang bagus, ya, kehidupan yang mapan, itu mencukupi kalian tidak meminta-minta kepada orang lain. Wa iyyakum al mas'alah. Hati-hati kalian jangan meminta-minta, jangan mengemis-mengemis. Fa innaha akhiru kasbil mar'i. Sebab meminta, mengemis itu usaha yang paling akhir dari seseorang. Ya ini kondisi yang sangat sangat terpaksa sudah. Dia baru meminta. Wa idza dafantumuni fasawwu 'alayya qabri. Bila kamu memakamkan aku, maka ratakan kuburanku. Jangan ditinggikan, ratakan kuburanku. Fa innahu kana yakunu syai'un baini wa baina hadzal hayy min Bani Bakr bin Wail Khumashat. Sebab dulu ada sesuatu antara aku dan desa ini dari Bani Bakr bin Wail Khumashat. Dulu sempat terjadi pertikaian yang menimbulkan ada yang luka-luka, yang di situ ada semacam urus jaminan-jaminan selain dia. Ini pernah ada keributan dia dengan desa sebelah dari Bani Bakr bin Wa'il, keributan yang mengharuskan bayar urs al-jinayah. Ya, semacam kayak denda gitu. Fala amanu safihan ayati amran yurkhilu alaikum aiban fi dinikum. Ratakan kuburanku. Saya enggak merasa aman ada orang yang safih, ada orang yang bodoh yang tolol. Dia mendatangkan sebuah perkara yang memasukkan pada kalian keaiban pada agama kalian. Ini khawatir dia nanti akan datang mengetahui kuburanku, digali sama dia, nanti akan merusak agama kamu dan akhirat kamu. Sehingga jangan dipikir, diratakan saja. Qala Aliyun berkata Ali Ibnu Madini rahimahullah, fadzakartu Abu Nu'man Muhammad bin Fadl, saya pernah muzakarah dengan Nu'man bin Muhammad, Abu Nu'man Muhammad bin Fadl, faqala atitu Su'aq ibn Hazan fi hadzal hadith, fahaddathana an al-Hasan, faqila lahu an al-Hasan, qala la Yunus bin Ubayd an al-Hasan, qila lahu sami'tahu min Yunus, qala la haddathani al-Qasim bin Mutayyib an Yunus bin Ubayd an al-Hasan an Qais, faqultu ya bin Nu'man falima tahmiluhu, falam tahmiluhu, qala la dayya'na. Ini terkait dengan masalah isnadnya barakallahu fikum, dapat terkait dengan matanya, berhenti sampai pada pembahasan tadi. Barakallahu fikum. Jalan belum. Dengan sedikit. Kurang 5 menit ya? Kurang? Hah? Belum? Belum, belum. Dikit lagi insya Allah ya. Baik. Dan memang terakhir Evan, babnya selesai. Baik Evan, sebentar ya. Ini hadis dimasukkan oleh Al-Bukhari dalam bab apakah boleh bagi seseorang untuk mengeramasi rambut orang lain. Tapi dibalik dari awal sampai akhir tidak ada pembahasan bab keramas mengeramasi rambut. Allahu musta'an. Nah, ini hadis menjelaskan kepada kita tentang masalah bagaimana menggunakan harta benda yang baik dalam Islam. Harta yang terbaik itu 40 ekor unta. Tang bolo ping 20 juta. 100 ya. Wih, oke ya. Luar biasa itu. Unta. Unta ya. Nah, yang akhir yang paling maksimal 60. 60 dipingin orang 20. 1,2 M. Wih, ya benar itu. Bisa beli Innova nih ya. Wail, hati-hati untuk yang memiliki harta ratusan. Ya, bahaya, miliaran ya. Bisa ketiba kesombongan. Al-Muhim, sebaik-baik harta itu yang cukup. Yang cukup. Ketika dia dikasih harta yang melimpah ruah. Kayak orang ini, Evan. Melimpah ruah. Tidak ada satu lembah pun melainkan. Padanya ada unta-unta. Dia itu paling banyak unta. Dia dikasih harta melimpah ruah. Jangan lupa. Sodakohnya, zakatnya, sodakohnya, pemberiannya. Dan jangan tanggung-tanggung ngasih-ngasih orang. Jangan tanggung-tanggung. Kasih yang bagus-bagus. Karimah. Karimah itu harta yang paling dia suka. Kasih. Ghazirah. Yang paling banyak susunya, kasih. Apalagi Saminah yang gemuk-gemuk sebelah sama dia untuk makan dia dan fakir miskin yang lain. Barakalatikus dikasih mengasih onta muda, ngasih onta pokel. Bahkan kalau dia ngasih orang ini nggak tanggung-tanggung. Sekarang ambil yang Allah. Contoh saling ambil bawa tali. Untuk ngikuti ontanya supaya bisa bawa sebanyak-banyaknya. Sampai kerepotan dibalik dong. Dibalikan, dibawa pula yang mampu sama dia. Artinya, orang yang kaya raya harus memiliki sikap al-jud. Ketermawanan. Dan ingat, satu Rasulullah SAW. Harta kamu itu apa yang sudah kamu habiskan, atau yang kamu berikan yang untuk kamu. Al-Muhim yang kaya bersyukur. Yang miskin bersabar. Ya, yang paling penting ya, yang kaya bersyukur, yang miskin bersabar. Dan perhatikan baik-baik nasihatnya orang tadi, Ikhwan, perbaiki maishahmu. Tujuannya supaya jangan menjadi pengemis peminta-minta. Ada muhim juga. Ya, perbaikan maishah itu sangat penting supaya jangan sampai menggantungkan orang lain, supaya jangan sampai menjadi beban bagi orang lain. Apalagi meminta mengemis bagi yang lain. Juga dianjurkan untuk meratakan kuburan. Tidak boleh lebih dari satu singkal dalam Islam. Terkait dengan masalah kepemimpinan, walaupun itu pemimpin rumah tangga dan anak-anak, dipilih yang paling tua. Ada birokum yang tua-tua. Ada dulur tua, sedeng, yang nom yang muda. Yang dipilih yang tua-tua, supaya terhormat. Dan sebagai ganti, orang tua, orang tua. Wah, jadi cukup banyak yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala ala bisawab. Qobal dia ada nih, Iman. Berikutnya, tanya jawab, insyaAllah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya di sini, mengapa antum tidak berkenan melakukan dakwah lewat video? Karena mungkin bisa lebih mengena di hati jika materi yang disampaikan memberikan tausiah dengan nampak orangnya dan mungkin bisa melembutkan hati orang-orang awam. Semisal Rojak TV, Yuki TV, mohon penjelasan. Masya Allah. Panjang ya, panjang. Yang pertama, kita tidak mengingkari semata-mata dakwah lewat layar-layar seperti ini. Selama di dalamnya tidak ada perkara yang mungkar. Karena itu adalah fatwa para masyayikh kita dan pengamalan masyayikh kita. Namun barakallahu fikum, ketika padanya terdapat kemungkaran-kemungkaran. Seperti adanya musik diiringi dengan suara musik atau menampilkan wanita-wanita dengan tanpa hijab yang syar'i atau diiringi dengan iklan-iklan ya yang membuka aurat dan segala macamnya, iklan yang ada suara musiknya dan segala macamnya, apalagi iklan-iklan yang enggak ada mutunya. Barakallahu fikum, atau tidak live, tidak siaran langsung, siaran tunda, atau tersimpan video tadi. Ini yang diingkari oleh para ulama. Ini yang diingkari oleh para ulama. Bukan zat wasilah yang namanya perangkat tadi, atau layar tadi, atau video tadi. Itu hanya sarana. Ulama sekarang membolehkan. Tapi yang diingkari ketika ada kemungkaran-kemungkaran. Termasuk diingkari adalah ketika memunculkan fitnah. Baik fitnah pada sang dai, terfitnah. Atau fitnah pada yang menyaksikan, terfitnah dengan dai-nya. Atau yang lain. Makanya seperti ini barakallahu fikum, tidak bisa kita pakai untuk dakwah. Sebab mengandung sekian banyak kemungkaran-kemungkaran dan fitnah-fitnah. Bukan berarti kita tidak mampu, memang tidak mau, dikarenakan setelah dipertimbangkan, setelah dipelajari, ternyata di sana banyak sekali perkara-perkara mungkar yang sulit bagi kita untuk menghindari. Di antara yang nggak mungkin terelakkan ialah dari para pemirsa, dikarenakan yang bakal melihat nanti tidak cuma para ikhwah. Ya apa ya? Nanti masuk di video kok. Kan ada perangkatnya. Otomatis nanti yang menyaksikannya bukan semata-mata ikhwah, tapi juga para akhwat dan para umat. Ini kita besar. Dalam Islam itu laki-laki diminta untuk ghadul basar, menundukkan pandangan dari perempuan yang bukan mahramnya. Wanita pun juga demikian. Dalam Islam diminta untuk menundukkan pandangannya. Nah, ketika dia tampil di sebuah layar, disaksikan oleh semua mata. Ini ada mata laki-laki, ada mata perempuan. Apakah boleh? Kan diizinkan. Dia gak boleh melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Dia ghadul basar. Masa ini layarnya tampil? Ya mungkin. Dia mesti akan melihat. Ketika melihat, terjadilah yang namanya menyelisihi bimbingan syariat untuk ghadul basar. Ketika ada penyelisihan, pasti ada fitnah. Bisa. Setan bermain. Ini Ustaz elek kayak aku ora apa-apa paling. Ya ganteng yuk. Nah, kalau Ustaz yang Masya Allah tampan, ganteng, luar biasa. Apakah kemudian para ummahat dan para akhwat itu kelepak-kelepak? Jawabannya iya. Sebagaimana ketika antum wahai kaum laki-laki menyaksikan perempuan yang menarik, antum ketarik. Antum ketarik enggak? Tarik. Apalagi yang begitu pula mereka para ummahat dan para akhwat ketika memandang laki-laki yang beradab sangat menarik, yang sangat tampan, ketarik. Makanya diminta ghadul basar kedua belah pihak. Ya apa ya? Tarakallah. Dan secara kenyataan terjadi. Terjadi. Langsung diungkap. Diungkap. Saya dikasih postingan dari beberapa ikhwan. Kondisi mereka yang menggunakan seperti ini. Allah musta'an. Baca. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada yang posting. Mengungkapkan isi hatinya tentang ustadz yang dia saksikan. Selama ini baru dengar namanya, tau dengar namanya, maksudnya sudah luar biasa namanya itu, sudah menggelegar kemana-mana. Begitu dia lihat langsung di video yang melulu. Ayo. Hari pertama saya menyaksikan satu bulan, ternyata beliau tanpa. Itu diomongkan di grup-grupnya mereka. Dan ngomong, saya tertolong. Saya semalam itu diomongkan langsung. Saya semalam mimpi ketemu Ustaz Fulan. Dalam mimpi itu saya datang kepada beliau untuk supaya beliau menikahi saya walaupun tak ada poligami. Beliau hanya senyum saja. Fitnah ya. Itu apa fitnah ini? Sar fitnah ya Allah. Jadi langsung terucap di grup-grup mereka. Jangan tambah rasa haya, jangan tambah rasa malu. Ini juga begitu. Nyaksikan. Terus dengan bahasa yang Allah misalnya. Saya kalau memandang kamu basah. Allah misalnya. Terucap langsung. Ini semua mafasid. Mafsadat. Fitnah. Para kelas. Ini yang enggak diinginkan. Jadi yang diinginkan adalah para ulama-una. Baru poin ini. Belum yang lain-lainnya lagi. Sehingga sekali lagi. Tidak memungkinkan bagi kita untuk terjun ke sana dikarenakan tidak mampu untuk menghilang-hilangkan perkara-perkara mungkar-mungkar dari para ulama. Sekali bukannya enggak mampu, tidak mau karena banyak pelanggaran di sana. Allahu taala alam bissawab. Ingat baik-baik ya, kita tidak mengingkari berat sarana yang kita ingkari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dikarenakan sarana ini tadi. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup insyaAllah ya? Cukup ya? Cukup. Naktafi ilahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyadu ala ilahi ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabarakatuh.